Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhawat, kembali kita lanjutkan pembahasan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memasuki poin yang ke-10 tentang berkah. Disebutkan oleh al-muallif bahwa berkah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian makhluknya yang Ia kehendaki untuk diberi berkah. Dan berkah tidak bisa diklaim bahwa sesuatu itu memiliki berkah melainkan kalau kita memiliki dalil tentangnya. Jadi tidak ada yang bisa memastikan adanya berkah pada sesuatu kecuali kalau ada dalilnya. Tentang berkah ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dan menyifati dirinya dengan kata tabaraka. Ya, maha berkah. Artinya kebaikan itu senantiasa ada padanya dalam jumlah yang sangat banyak. Itu artinya tabarak, maha berkah. Kemudian dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dengan kata tabarak sebanyak 6 kali. Dalam surat Al-A'raf ayat 54, Al-Furqan ayat 1, ayat 10 dan ayat 61, kemudian Ar-Rahman ayat 78 dan Al-Mulk ayat 1. Terkadang sifat maha berkah tadi, tabarak tadi, Allah sematkan kepada dirinya dan terkadang kepada salah satu namanya. Dan berkah itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah di surah Al-Imran ayat 26. Allah mengatakan Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Di sini Allah mengatakan biyadikal khair, di tangan engkau lah segala kebaikan. Dan berkah itu sendiri artinya kebaikan yang banyak, yang terus menerus. Sehingga jelaslah bahwa asal muasal keberkahan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa berkah adalah kebaikan yang banyak dan bertambah, atau kebaikan yang langgeng dan senantiasa dijumpai, berkelanjutan. Keberkahan hanya, atau keberkahan itu didapatkan pada waktu tertentu. Contohnya seperti keberkahan malam Lailatul Qadar. Kenapa dikatakan dia malam yang diberkati? Karena malam itu memiliki kebaikan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh malam-malam lainnya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Artinya jelas dia memiliki kebaikan yang sangat banyak sekali. Sehingga dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahtera malam itu, pada malam itu hingga terbitnya fajar. Ada juga keberkahan yang Allah berikan kepada tempat tertentu. Contohnya keberkahan pada masjid yang 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dikatakan berkah karena sholat di sana dilipat gandakan oleh Allah hingga 100.000 kali. Bahkan lebih dari 100.000 kali. Atau 100.000 kali lebih baik daripada sholat di tempat lain selain Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi dilipat gandakan hingga 1000 kali lebih baik daripada tempat lain selain Masjidil Haram. Adapun terkait dengan Masjidil Aqsa, tidak ada riwayat khusus yang valid yang menyebutkan berapakah pelipat gandaan sholat di sana. Riwayat-riwayat yang menceritakan tentang sholat di Masjidil Aqsa tidak terlepas dari kelemahan. Tapi cukuplah bagi kita firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladhi barakna haulahu. Di sini Allah menjelaskan bahwa di sekeliling Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu Allah berkati. Artinya ada kebaikan lebih banyak di sana. Ada juga keberkahan pada benda-benda tertentu seperti air zam-zam contohnya. Air zam-zam sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, innahu mubarak, innahu ta'amu tu'min. Sesungguhnya zam-zam itu diberkahi alias banyak mengandung kebaikan dan dia adalah makanan yang mengenyangkan. Air zam-zam salah satu kebaikannya adalah dia bisa diminum dan diharapkan akan memberikan kesehatan bagi peminumnya. Apabila kita berdoa sebelum meminumnya, maka insya Allah Allah akan kabulkan doa kita. Kemudian air zam-zam jelas adalah air yang senantiasa diambil dalam jumlah yang sangat besar sejak ribuan tahun lalu dan tidak pernah kering sumurnya, tidak pernah habis. Ini jelas sekali bahwasanya sumur zam-zam adalah sumur yang sangat diberkahi. Airnya menyehatkan, tidak mengandung kuman, kaya dengan mineral, dan khasiatnya luar biasa. Ada juga keberkahan pada amalan. Contohnya amal soleh. Setiap amal soleh adalah amalan yang diberkahi. Karena apa? Karena amal soleh itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi pahala berlipat ganda. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha. Barang siapa mengamalkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat dari pahala. Jelaslah bahwa amal soleh adalah amal yang mengandung berkah karena dia memberikan manfaat bagi pelakunya, baik berupa kebaikan di dunia maupun keberkahan dari rezeki yang dia dapatkan, ketenangan hidup, dan lain sebagainya. Ada juga berkah-berkah yang Allah berikan kepada manusia tertentu, seperti tubuhnya para nabi dan bagian dari tubuh para nabi, rambutnya misalnya, atau apa-apa yang menjadi peninggalan para nabi, contohnya pakaian, sarungnya, dan semisalnya. Kenapa? Karena memang para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sejak nabi masih hidup tidak pernah menyia-nyiakan apa yang berasal dari nabi. Bahkan ludah beliau pun tidak dibiarkan begitu saja oleh para sahabat. Apabila beliau meludah, para sahabat akan menangkap ludahnya dengan tangan mereka, kemudian menggosok-gosokkannya di badan mereka dalam rangka mengharapkan adanya kebaikan yang Allah berikan pada ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Demikian juga ketika Rasulullah berwudu atau meminum sesuatu, maka mereka juga berebut untuk meminum dan memanfaatkan sisa air wudunya atau sisa air minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi melakukan tahallul, mencukur rambutnya, maka beliau bagi-bagikan kepada para sahabatnya dan mereka menyimpannya baik-baik, menyimpannya di tempat minyak wangi. Bahkan ketika Nabi sudah meninggal, ada sahabat yang sakit, maka mereka mencampurkan air dengan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai obat. Diharapkan Allah memberikan berkah dan memang itu sesuatu yang dibolehkan. Nabi membiarkan hal tersebut dilakukan oleh para sahabatnya dan berarti Nabi menyetujui. Dan ini hanya berlaku bagi zatnya Nabi. Tidak boleh berlaku bagi selain Nabi. Siapapun selain Nabi, maka tubuhnya tidak mengandung berkah. Peninggalannya juga tidak mengandung berkah. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tubuhnya diberkahi oleh Allah dan peninggalannya atau barang-barang yang beliau tinggalkan itu juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dalilnya hanya menyebutkan Nabi dan peninggalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun peninggalan-peninggalan Nabi telah hilang seiring dengan wafatnya beliau dan lamanya waktu yang memisahkan antara kita dengan masa itu, sehingga bekas-bekas peninggalan Nabi pun telah sirna. Oleh karena itu kita tidak diperbolehkan bertabarruk dengan benda-benda yang memang tidak ada dalilnya secara langsung bahwasanya benda itu memiliki berkah. Salah satu yang diberkahi juga seperti pohon kurma, pohon zaitun, buah zaitun, dan apapun yang mengandung baik, banyak kebaikan, maka sejatinya dia adalah sesuatu yang diberkahi. Poin yang ke-11 yang perlu kita ketahui adalah bahwa mencari berkah atau tabarruk itu adalah perkara yang sifatnya tauqifiyah. Artinya perkara ini hanya bisa kita lakukan sesuai dengan dalil yang ada. Ditegaskan berdasarkan dalil. Tidak bisa kita berkreasi sendiri, mengklaim sesuatu mengandung berkah, kemudian berkahnya diklaim bisa pindah dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh syariat. Tidak diperbolehkan melakukan tabarruk kecuali bila ada dalil. Dan perlu kita fahami juga bahwa tidak semua yang dikatakan itu mengandung berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah itu bisa berpindah ke tubuh diri kita atau ke bisa kita pindahkan kecuali bila kita menggunakan cara-cara yang benar. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat menjelaskan ya, di awal-awal surat Fussilat Allah mengatakan qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmain wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakan, apakah kalian hendak kafir, hendak ingkar terhadap Allah yang telah menciptakan bumi dalam 2 hari dan menjadikan baginya tandingan-tandingan, padahal dialah Rabbul Alamin. Dalam ayat selanjutnya, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha. Kemudian Allah menciptakan gunung-gunung di atas bumi sebagai pasak, gunung-gunung yang tegar, wa baraka fiha, dan Allah memberikan berkahnya kepada bumi. Artinya bumi itu diberkahi oleh Allah. Tapi tidak berarti kita bisa ngalap berkah dari bumi semau kita. Dengan mengusap-usap tanah atau dengan berguling-guling di atas tanah supaya berkahnya berpindah ke badan kita. Bukan dengan cara seperti itu. Tentunya mengambil berkahnya bumi adalah dengan memanfaatkan bumi sehingga bumi itu bisa memberikan banyak manfaat. Contohnya dengan menanaminya. Apabila dia akan ditanami, maka dia akan menumbuhkan, bisa menghasilkan buah, buahnya bisa dinikmati. Demikian juga dengan digali, diambil airnya dari dalam bumi, digali sumur, atau ditambang barang-barang tambangnya. Ini adalah bentuk-bentuk memanfaatkan kebaikan yang Allah simpan dalam bumi. Jadi harus menggunakan cara-cara yang tepat. Tidak bisa kita berkreasi, berkhayal, menganggap bahwa itu bisa pindah dengan cara-cara yang kita ada-adakan sendiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.